Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ حَاضِرِينَ قَوْمَ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Pembahasan berikutnya masih sedikit menyambung dari apa yang kami sampaikan di depan, bahwa persaudaraan yang dibangun di atas akidah yang sama, persaudaraan yang dibangun di atas ukhuwah Islamiyah, ini tidak berarti tidak adanya saling menasihati, bukan berarti tidak adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak berarti sebagaimana yang disebutkan oleh ikhwan muslimin mendiamkan kesalahan dalam rangka menjaga persatuan. Bukan berarti kita diam dari keburukan atau kejelekan yang dilakukan oleh saudara kita. Bahkan persaudaraan yang dibangun di atas hablullah malah justru menuntut kita untuk saling adanya tawasa bil haqqi wa tawasa bis sabri, menuntut kita untuk saling menasihati agar supaya kita tetap berjalan di atas uhuwah fillah. Ketika saudara kita menyimpang, kita pun berusaha untuk menariknya kembali, berusaha mengingatkan kembali agar kembali menuju hablullah, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam hadis yang sahih, unsur akhaka zaliman au madluma. Hadis sahabat Anas Malik radhiyallahu an, di mana Nabi kita bersabda, tolong saudaramu, bantu saudaramu, unsur ahoka zaliman, dalam keadaan dia berbuat zalim, yakni berbuat kesalahan, tetap bantu dia, tolong dia. Atau dalam keadaan dia terzalimi, teraniaya, bantu, karena dua-duanya itu adalah saudara kita. Satu hal yang membingungkan, kalau ada orang berbuat zalim kok kita disuruh menolong, maksudnya bagaimana? Didukung apa? Kamu kurang apa? Kurang modal? Nih, sekalian buat zalim kamu ya. Hah? Dilancarkan aksi kezalimannya karena dia saudara kita? Lah, Nabi tetap menyebutkan dia zalim, tapi dia saudaramu. Yap. Dia zalim, tapi dia saudaramu. Sama ahlu sunnahnya. Sama ittiba'u sunnah. Tapi kali ini dia zalim. Bagaimana? Ya kita tetap membantu, dia saudara kita. Maksudnya priwe? Maksudnya bagaimana ini? Bagaimana cara mengaplikasikan hadis ini? Hal itu sudah ditanyakan kepada Nabi oleh seorang sahabat. Waktu itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Qila ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Hada nasartuhu madluman. Fakaifa nunsiruhu zaliman. Ya Rasulullah. Kami paham. Kalau saudara kita didzalimi, kita bangkit membelanya, menegakkan hak dia, karena memang dia pihak yang terzalimi. Tapi kalau kita diperintah untuk menolong, membantu saudara kita yang berbuat zalim, dia berbuat zalim, masa dibantu, masa ditolong gara-gara dia adalah saudara kita? Bagaimana caranya kita menolong dia? Qala Rasulullah menjawab, ta'jizu anhu au tamna'u an. Engkau cegah dia dari perbuatan kezalimannya. Kalau engkau tidak mampu, engkau lemahkan dia dari perbuatan kezalimannya. Ini dibingkai oleh Nabi dalam bentuk persaudaraan. Tetap yang namanya persaudaraan itu tidak berarti kita mendiamkannya ketika dia berbuat zalim. Bahkan saudara yang menyelamatkan kita dari perbuatan dosa yang kita lakukan, itulah saudara fillah. Saudara karena kita sama-sama di atas sunnah. Kadangkala kalau saudara senasab, malah justru kadang kalau kita mungkar dikasih dana untuk lanjutkan kemungkaranmu. Ya. Kadangkala saudara senasab kita, karena bukan ahlul ilmi, saudara kita senasab, kakang kandung atau adik kandung, yang tidak mengerti ilmu, ketika kita lagi tidak semangat untuk ta'lim, malah justru kita didorong untuk tambah tidak ta'lim lagi. Kita dibantu untuk meninggalkan sunnah. Karena saudara kita tidak mengenal ilmu. Tapi kalau saudara fillah, ketika kita sedang lemah semangat dalam talabul ilmi, datang dia kepada kita, memberitahukan jadwal ta'lim. Ganti-gantinya dia ini mengumumkannya. WA kepadaku, SMS atau nelpon, supaya saya diingatkan lagi untuk supaya ta'lim. Mungkin jatuh pada sebuah kemaksiatan, saudaraku ini menasihatiku. Ini saudara. Inilah hikmahnya dibalik uhuwa fillah. Menyelamatkan kita dari keterpurukan, dari keburukan. Sehingga persaudaraan itu bukan berarti mendiamkan seorang untuk berbuat kemaksiatan. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita, persaudaraan itu ekor muslimin menuntut kita satu dengan yang lainnya untuk tawasa bil haqqi. Maknanya saling menasihati untuk selalu di atas al-haq. Konsekuensi persaudaraan itulah fungsinya. Kalau ada saudara kita membiarkan kita jatuh pada kemungkaran, itu saudara yang jelek. Tahu kita mau tercebur ke dalam neraka, bukan dinasihati, diingatkan, malah dibiarkan. Ini bukan saudara namanya. Bisa dipahami hadirin? Kalau sudah paham ini, lihat ke sini. Kita pihak yang dinasehati itu pun harus menyikapi tindak tanduk saudara tadi itu dengan berterima kasih. Dan kita pun menyadari, saya memang salah, dinasehati saya terima. Qabulun nasihat. Kita sebagai muslim harus memiliki jiwa mau menerima nasihat. Kadangkala kitanya yang ditolong oleh saudara kita supaya jangan jatuh pada dosa, malah kita bukan mengiyakan malah bentrong. Ngerti bentrong Pak? Ditolong malah bentrong. Mukul. Ini. Mentung kalau bahasa sininya. Ditolong mentung malah. Kitanya kadang yang tidak siap dikritik. Ini dia kaum muslimin. Kadang kita malah timbul curiga dan suudzon kepada saudara kita yang mengingatkan. Oh, dia itu bukan kelompok saya. Loh, dia bukan teman saya. Dia saingan saya. Loh, dia saudaramu fillah. Menegurmu supaya kamu menjadi baik. Sikapi itu sebagai saudara. Karena itulah saudara yang hakiki bagimu. Hakada kaum muslimin. Kadang kita ini yang tidak siap untuk dinasihati. Sehingga terjadi perpecahan bukan dari pihak yang menasihati. Tetapi kadangkala muncul keributan dari pihak yang tidak siap untuk ditegur. Bisa dipahami hadirin? Itu dia. Maka kita diperintahkan istanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi buruk sangka itu. Ketika saudara kita mengingatkan kita ada kesalahan pada diri kita, bisa jadi kita tidak tahu kalau itu salah. Kemudian ingatkan secara dalil. Afwan ya akhi, antum salah. Yang benar ini. Sebutkan ilmunya. Seharusnya bagi kita ahlu sunnah yang berpegang dengan sunnah, begitu mendengarkan tambih, peringatan, begitu mendengarkan ilmu yang syar'i, kita langsung iyakan hal itu. Dan kita terima. Dan kita ucapkan jazakallah khairan yang telah menyelamatkanku. Rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberitakan kepadaku tentang aib-aibku, yang menegurku agar supaya saya selamat dari kesesatan, agar supaya saya selamat dari ketergelinciran. Maka hadirin kaum muslimin, kita dalam rangka menjaga persaudaraan bukan berarti tidak menasihati. Kadangkala kita kaum muslimin pakai perasaan mau negur, enggak enak lah, mbok nanti malah ribut. Kayak gitu tidak Pak? Iya. Enggak enak, apalagi dia kayaknya dia lebih dari saya loh. Ya, lebih lawas. Ya. Lebih wah, saya kayaknya enggak mungkin nasihati. Akhirnya didiamkan sampai pada puncaknya. Si ikhwan ini tidak tahu kalau dia ternyata salah. Dan pada ujungnya tiba-tiba dia disikapi. Karena kesalahannya dalam keadaan dia tidak tahu. Madlum dia, terdolimi dia, kasihan. Coba kalau dari awal dinasihati, diingatkan. Dia mungkin sudah rujuk dari kesalahannya. Sehingga jangan kita diamkan. Kita nahi mungkar, tetapi nahi mungkar itu dengan cara yang baik. Kita itu menegur orang dalam rangka menolongnya. Bukan dalam rangka agar supaya dia semakin jauh dari sunnah. Bukan, ingat. Sehingga menasihati itu dengan tutur kata yang baik. Jangan nasihati bentak-bentak. Ya. Nasihati dengan cara yang takyir, mencelanya di depan umum. Saya nasihati kamu ya, di depan banyak orang. Malu saudara kita. Akhirnya lah, orang sengaja maning bae nang kana. Kenapa? Karena sudah terlanjur. Kesalahannya diketahui banyak orang gara-gara kamu. Saya kan nasihati. Nasihat bukan dengan cara seperti itu. Nasihat dengan empat mata. Kamu dengannya. Karena memang kita bukan menghina dia. Kita unsur ahoka. Tujuannya menolong dia. Supaya kembali kepada yang hak, bukan malah justru meninggalkan al-hak gara-gara perbuatanmu. Semuanya kaum muslimin, dilihat yang paling maslahat kembalinya saudara kita kepada hablullah, itu yang kita inginkan, bukan kita malah justru menyebabkan dia malah semakin jauh dari sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami hadirin? Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Sebenarnya masih banyak pembahasan, tapi karena waktunya singkat, kita masuk kepada beberapa sebab-sebab terjadinya tafarruq, perpecahan. Kita sampaikan di sini muhadharah Syekh Shalih Al-Fauzan yang ditulis oleh salah satu di antara murid-muridnya beliau, yang berjudul tentang asbabul ikhtilaf wal furqah, sebab-sebab perpecahan dan perselisihan di antara kita. Beliau mengatakan pada mukaddimah kalimat beliau, al-ahilla, beliau menyebutkan sebuah ayat dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Al-ahillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Persaudaraan yang dibangun di atas takwa itu akan langgeng sampai yaumul kiamah. Adapun persaudaraan yang dibangun di selain takwa itu akan menjadi musuh nanti di yaumul kiamah. Persaudaraan dibangun di atas satu hobi, satu kemungkaran, satu kemaksiatan, persaudaraan dibangun di atas bid'ah, persaudaraan di atas kebatilan, persaudaraan di atas satu partai, satu kepentingan, persaudaraan bukan karena Allah, itu nanti di yaumul kiamah ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka dengan sebagian yang lain menjadi musuh, saling melaknat satu dengan yang lainnya, dikarenakan mereka ketika di dunia membangun persaudaraannya di atas kemungkaran, dukung-mendukung untuk semakin maksiat, tolong-menolong semakin mungkar, bantu-membantu dalam kepentingan memusuhi Allah dan Rasulnya, mendukung dalam bid'ah. Hati-hati, jangan kita bangun persaudaraan kita di atas kebatilan, karena nanti di yaumul kiamah kita akan saling mengutuk satu dengan yang lain, saling memusuhi satu dengan yang lain. Agar supaya persaudaraan ini bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat di akhirah, mari kita bangun persaudaraan kita di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itu adalah al-haq. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan di antara sebab-sebab yang merusak terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin adalah yang pertama, as-sababul awal, mukhalafatu manhajis salaf. Lihat hadirin yang kemuliakan, Syekh menyebutkan sebab pertama yang menyebabkan terjadinya perpecahan, dan ini sebab terbesar. Yakni apa? Mukhalafatu manhajis salaf, menyelisihi manhaj salaf. Kalau ada di antara kita tadinya bersaudara, uhuwa fillah, uhuwah dibangun di atas al-haq. Uhuwah karena sama-sama kita di atas manhaj yang haq. Mengikuti Nabi dan para sahabat. Sama dalam akidah, ibadah dan yang lainnya. Tetapi suatu saat ada di tengah-tengah kita. Seorang yang terkena fitnah sebuah bid'ah. Dia mengikuti pemahaman yang batil. Dia mengikuti penyimpangan-penyimpangan. Maka pastilah terjadi perpecahan. Dan harus dipecah. Pasti wa kaum muslimin. Kenapa pasti? Karena al-haq dan al-batil tidak akan mungkin bersatu. Sunnah dan bid'ah tidak akan mungkin bisa bersatu. Harus diterangkan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Tidak akan mungkin alul sunnah bertoleransi dengan alul bid'ah. Kenapa Nabi kita jauh-jauh hari menyebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin addu 'alayya bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Gigit itu dengan gigi geraham. Jangan lepaskan itu. Dan hati-hatilah kalian, yakni maknanya jauhi, tinggalkan segala perkara yang baru dalam urusan agama. Jangan kita toleransi padanya. Jangan kita membuka pintu menerima kedatangan bid'ah. Lah, tinggalkan itu, jauhi. Karena semua perkara bid'ah itu dolalah. Maka kaum muslimin, mengikuti manhaj selain salaf itu menyebabkan terjadinya tafarruq, perpecahan. Sehingga jangan heran wahai kaum muslimin, adanya perpecahan dan adanya perpecahan. Dulu bersatu kita dengan mereka, dengan haula, dalam satu majlis, mungkin di era tahun 2000-an, masih dalam satu ta'lim, masih. Itu ketika kita masih bersama di atas dakwah salafiyah. Karena uhuwah yang kita bangun di atas hablullah. Uhuwah yang kita bangun di atas akidah sahihah. Bukan di atas penyimpangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tuntutan dalam agama kita, perintah Allah. Bersatulah kalian di atas hablullah. Sehingga siapa yang menyimpang dari hablullah, maka dialah pihak yang memecah antara mereka-mereka yang masih komitmen dengan sunnah, mereka-mereka yang masih multazim bi aqidati salaf, berpegang teguh dengan akidah salaf, akan berpisah dengan mereka-mereka yang menyelisihi akidatus salaf. Hakada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa dipahami hadirin. Kita bacakan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan tentang perihal ini. Mukhalafatu manhaji salafi min sahabati Rasulillah alaihi salatu wasalam wa atba'ihim. Fassalafu lahum manhajun yasiruna alaih, manhajul fil i'tiqad wa manhajun fil da'wah wa manhajun fil amr bil ma'ruf wan nahy anil munkari wa manhajun في الحكم بين الناس وهذا المنهج كله متواحد على كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. Menyelisihi manhaj salaf ini sebagai faktor yang memecah belah kaum muslimin, dikarenakan Nabi dan para sahabatnya mereka bersatu dalam akidah yang sama. Mereka memiliki cara dakwah yang satu. Amar ma'ruf nahi munkar. Mereka memiliki yang satu yang sama. Tatkala ini diselisihi dan kau berbeda dengan mereka, maka engkaulah yang menyempal dan berpisah dari al-haq maka dengan itu terjadilah perpecahan. Sehingga dalam satu masjid ini wa kaum muslimin bisa terjadi perpecahan tatkala kebid'ahan itu masuk ke dalam hati-hati sebagian di antara kita, maka pasti akan berpisah di antara kita dan tidak akan pernah kita toleransi kepada bid'ah itu. Maka dalam rangka menjaga ukhuwah fillah, ukhuwah fiddin, maka mari kita jangan melakukan hal yang menyelisih sunnah. Mari kita jangan melakukan yang bid'ah, karena bila mana ada bid'ah pasti akan terjadi perpecahan. Bisa dipahami hadirin? Ya, dikarenakan persaudaraan kita bukan di atas kepentingan duniawi. Persaudaraan antara kita adalah di atas hablullah, tuntutannya merujuk kepada manhajus salaf. Qala Syekh belum melanjutkan ucapannya. Ta'addudul manahiju sababun litafarruki. Syekh Salaf Fauzan melanjutkan ucapannya. Ta'addudu al-manahiju, berbilangnya, bermacam-macamnya manhaj, berbeda-bedanya manhaj, itu sababun litafarruq, adalah sebagai sebab terjadinya perpecahan. Ketika kita menjaga manhaj kita di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat, sehingga kita sama dalam akidah, sama dalam ibadah, sama dalam al-manhaj, sama dalam al-da'wah, sama dalam hukum, sama dalam amar ma'ruf nahi munkar, sama, akan terjadi persatuan. Tetapi ketika manhaj kita berbeda, kita akan menjadi perpecahan. Sebagaimana dalam sejarah kaum muslimin, perpecahan pertama terjadi di zamannya Utsman bin Affan ketika di antara muslimin yang ada di waktu itu menjadi khawarij. Ada di antara mereka kaum muslimin di waktu itu menjadi Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, manhaj yang berbeda-beda, menyebabkan terjadinya tafarruq, perpecahan. Bisa dipahami hadirin? Ini sebab yang paling besar yang disebutkan oleh beliau. Dikarenakan kaum muslimin, persaudaraan kita itu di atas iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ayat ini berita bentuknya, tetap yang dimaukan adalah tuntutan dalam syariat kita, persaudaraan yang ada di antara kita dikarenakan sama-sama kita beriman, dan iman itu terwujud dikarenakan manhaj kita sama, akidah ibadah kita sama, merujuk kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat, bukan di atas bid'ah, bukan di atas manhaj yang menyelisihi Rasul dan para sahabat, bukan. Itu yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Hadirin kaum muslimin, beliau melanjutkan ucapannya. Idan, limada nastauridul mabadi wal manahiji min huna wa hunaka. Kenapa diantara kita masih ada yang mau menerima pemikiran di luar manhaj salaf? Ada pemikiran khawarij, ikut-ikutan rame-rame turun jalan. Arti turun jalan maksudnya, Pak, bukan karena banjir, karena demo, suhu politik lagi meninggi, ikut-ikutan. Kenapa diantara kita masih ada yang mau menerima manhaj yang selain salaf? Ketahuilah itu penyebab terbesar perpecahan. Wal wajibu alaina nasdur hadal manhaj salim. Yang wajib bagi kita semuanya harus kembali merujuk, berpegang teguh dengan manhaj yang selamat ini. Yang manhaj ini kaum muslimin, manhajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita menerima syubhat yang bisa memperkeruh dan mengkacaukan dakwah kita. Masing-masing kita menjaga diri kita. Jangan sering kita browsing atau membuka website yang tidak jelas, yang mengakibatkan berita yang menyimpang yang masuk ke telingamu, untuk kemudian engkau menebarkannya di tengah-tengah ikhwan, dan pada ujungnya terjadi permusuhan gara-gara engkau. Kenapa kita masih seperti itu? Tatkala kita sudah yakin manhaj ini adalah manhaj yang paling hak. Hakadah kaum muslimin. Amma idza tafarraqna fa inna hadhi yurdi adaana. Kata beliau, kalau kita masih mengambil manhaj-manhaj yang lain, masih kita menerima sesuatu yang datang dari alul bid'ah, sungguh hal ini akan memecah belah barisan kita dan membuat senang alul bid'ah. Anda sebagai sumber pemecah belah umat di dalam dakwah salafiyah ini, dan Anda memberikan angin segar bagi alul bid'ah yang menyaksikan perpecahan di kalangan dakwah salafiyah ini. Karena apa ya kaum muslimin, kita bukan alul bid'ah. Kalau alul bid'ah itu, mereka masih bisa menerima alul bid'ah yang lain. Masih bisa mereka bekerja sama dengan alul bid'ah yang lain. Karena sama-sama sebagai profesi alul bid'ah. Sesama alul bid'ah tidak boleh saling mendahului. Ya, sesama alul bid'ah harus bekerja sama. Karena sama-sama alul bid'ah tujuannya neraka. Ada penalu sunnah? Tidak. Anda saudaraku, selama Anda di atas dakwah salafi, Anda sekarang ini menyimpang, saya ingatkan, tetapi Anda ngotot di atas kebatilanmu, maka kita pecah karena Allah Azza wa Jalla perpecahan kita. Tidak ada perpecahan antara kita denganmu karena urusan duniawi. Lah. Tapi karena Anda menyelisih nasihat para ulama, Anda menyimpang dari sunnah Nabi, karena itu saya tidak lagi bersaudara denganmu. Hakadha kaum muslimin. Loh, berarti kamu memutus hubungan? Bukan saya memutus hubungan. Kamu karena kena syubhat. Kamu dinasihati tidak mau. Kamu yang memutuskan hubungan dengan dakwah ini. Hakadha kaum muslimin. Oh, berarti perpecahan memang harus dipecah antara yang hak dengan yang batil. Jangan dicampur aduk, nanti jadi gaduh-gaduh, Pak. Gaduh-gaduh masih enak dipangan. Kata manusia kan perpecahan itu indah, warna-warni, rasanya macam-macam, ada legi, ada pahit, ada kecut, ada. Itu makanan, Pak. Kalau diramu jadi enak. Sesuatu yang bid'ah dengan bid'ah tercampur, itu tong sampah. Baunya busuk. Bukan kebenaran yang diraih. Hakadha kaum muslimin. Maka tegas dalam manhaj ini. Tidak bertoleransi dengan batil, karena kita takut dengan adabullah. Kita takut kepada neraka yang akan diancamkan kepada kita ketika kita menentang dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Syekh belum melanjutkan ucapannya. La yaliku bina illa an nakuna jama'atan wahidatan mutamassikina bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak bagi kita kecuali kita harus satu jamaah berpijak dengan Al-Qur'an wa sunnah, berpegang dengan Al-Qur'an wa sunnah. Itu yang harus kita lakukan. Enggak layak kita berpecah karena Rabb kita satu, Nabi kita satu, Akidah kita satu, kenapa berpecah? Gak boleh kita berpecah, kata beliau. Kita harus bersatu, dibangun, di atas berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang harus kita lakukan, wahai kaum muslimin. Adapun al-jama'at, jama'ah-jama'ah yang banyak, al-kharijah, yang mereka keluar dari sunnah Nabi, mereka walaupun mengatasnamakan diri mereka sebagai jamaah, jamaah muslimin umpamanya, jamaah ikhwanul muslimin, jamaah jamaatut tabligh umpamanya, itu semuanya adalah furqah, bukan jamaah. Itu yang disebut dengan perpecahan. Walaupun mereka dalam satu wadah jumlahnya banyak, tetapi mereka tidak dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah. Berarti mereka persatuannya dibangun di atas batil dan bid'ah. Maka itu adalah perpecahan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ini sebab yang pertama yang beliau sebutkan. Sebab yang berikutnya, kaum muslimin, as-sabab tsani, sebelum kita masuk pada sebab yang kedua, tentunya untuk bisa mewujudkan persatuan di atas dakwah sunnah, tentunya kita harus talabul ilmi. Harus kita apa? Talabul ilmi. Sehingga akidah kita akan sama. Ibadah kita akan sama. Dakwah kita akan sama. Karena sama-sama dibangun al-ilmu. Tapi kalau kita tidak talabul ilmi, jarang ta'lim, jarang ketemu, tidak meluruskan akidah kita, tidak menyatukan barisan kita, pada ujungnya akan melahirkan pemikiran masing-masing. Akan berjalan apa? Masing-masing. Dan ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang berujung pada perpecahan. Berjalan masing-masing antar kita. Untuk bisa terhindar dari itu, kita harus memahami dakwah salafiyah itu seperti apa. Dan tentu ini pembahasan yang panjang. Bukan itu pembahasan kita, tetapi pembahasan kita adalah tentang sebab-sebab perpecahan. Sebab yang kedua adalah, sebab ini ya kaum muslimin, sering terjadi di kalangan kita. Yang beliau sebutkan adalah dengan al-istima'u ilal akadzibi. Terjadi di tengah-tengah kita suka mendengar berita yang bohong, suka mendengar berita yang bohong, bahasa lainnya gosip, bahasa lainnya kadzibat, tuduhan jelek terhadap saudara kita. Orang berbicara begini-begini, engkau mendengarkannya. Tuduhan kepada saudaranya yang lainnya, engkau ikut mendengarkannya, meramaikannya. Istima'at, engkau mendengar. Terbawa arus yang melanda, yang bisa merusak kehormanisan, keharmonisan ukhuwah fillah. Sikap ini ya kaum muslimin sering terjadi. Ada orang ghibah, namimah, dusta, menuduh, melampiaskan emosi, mengungkapkan kekesalan, mengungkapkan kejengkelan. Kamu suka banget mendengarkannya. Ya. Tidak ingkar mungkar, tapi malah justru menikmati. Yang ini wahai kaum muslimin akan menyebabkan terjadinya apa? Engkau ikut serta untuk membenci saudaramu yang lain. Yang padahal permasalahannya mungkin permasalahan syakhsiyah pribadi. Mungkin permasalahannya adalah permasalahan duniawiyah, persaingan dagang herbal. Hah? Karena dia merasa tersaingi, yang satu kok harganya murah teman, ya harganya banting harga. Saya pikir saya sudah miring kok. Miring apanya? Bukan miringnya gini. Harganya saya sudah miring kok. Ini malah dibanting harganya. Waduh, jadi pecah. Akhirnya timbul kasak kusuk, kusuk kasak. Akhirnya terjadi kebencian. Urusan duniawi. Tetapi kamu melampiaskannya bercerita kepada pihak lain. Dan Anda termasuk yang ikut serta menyulut permarahan itu. Dengan Anda memasang telinga. Oh, bau, benar memang. Kamu gong sekalian, benar memang. Ayo kita bermusuhan dengannya. Saya juga pernah kecewa. Akhirnya terjadi perpecahan padahal satu manhaj, satu akidah, satu masjid, satu majlis ta'lim. Dibangun kebencian karena hal yang ini. Hadirin kaum muslimin, sepertinya masuk Isya. Sudah masuk Isya belum? Seperti biasa, tafadhol yang azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita lanjutkan. Qala Syekh Shalal al-Fauzan. Pembahasan yang kita sampaikan tadi, yakni istima'u ilal akadib, mendengar berita-berita bohong yang akan menyebabkan terjadi perpecahan, kebencian di antara kita. Maka yang wajib bagi kita, kata beliau, fal wajibu alaina, yang wajib atas setiap kita adalah at-tathabbutu wa adamut tasarru'u. Yang wajib bagi kita adalah harus bertathabut. Harus engkau memastikan berita itu. Dan jangan engkau bersikap tergesa-gesa. Kadang ikhwan kita menyampaikan berita begini, begini, begini tentang seseorang. Suatu saat terdengar lagi orang lain berbicara kepada kita. Terdengar berita begini, begini, begini tentang si A. Sikap kita jikalau salah langkah akan menjadi perpecahan. Akan menyebabkan terjadinya perpecahan antara dua belah pihak yang menyampaikan berita kepadamu. Maka jangan engkau tergesa-gesa dalam mengiyakan berita satu dengan yang lain. Bahkan engkau sebisa mungkin bersikap tetap di atas sunnah. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Tentunya kata beliau, harus adanya tasabut sehingga engkau tidak berlaku salah. Disebutkan oleh beliau diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka perintah dari Allah untuk kita mencari kejelasan akan kebenaran berita itu. Jangan tergesa-gesa. Kalau belum jelas, cari kejelasan. Tapi ini belum jelas, jangan berbicara. Cari kejelasan. Agar apa ya kaum muslimin? antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalau kamu bertindak tanpa mencari tahu kebenaran yang ada, engkau serampangan, tergesa-gesa dalam menyikapi berita yang ada, maka engkau akan menyesal pada ujungnya nanti, karena engkau bersikap salah dalam menyikapi orang tanpa engkau tertasabut, tabayun, tanpa engkau meneliti, tetapi engkau menghukumi sesuatu anjahalah, karena kamu jahil. Baru engkau terbelalak sekian bulan yang akan datang umpamanya, atau mungkin di tahun yang akan datang, oh baru saya tahu ternyata maaf, kamu yang benar, saya pikir kamu salah, oh baru maaf sekarang. Posisi sudah tentrang perenang bermusuhan, kamu baru minta maaf. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sudah kacau balau, kamu baru menyesal. Ikhwan terkotak-kotak karena engkau tidak tasabut dari awal. Saya pikir yang benar si A, waduh. Saya pikir kau gak dari dulu tegakkan ayat ini olehmu. Sehingga mari kita kaum muslimin. Yang pertama, janganlah kita berbicara kecuali sesuatu yang benar. Waqulu qawlan sadidan. Ucapkanlah kalian ucapan yang benar, yang ucapan sesuai dengan syar'i. Kemudian pihak yang mendengarnya pun jangan tergesa-gesa menyikapi, karena kita di atas dakwah yang sama, kita di atas manhaj yang sama, kita membangun persaudaraan kita fillah karena Allah, dan ini hukumnya wajib bagi setiap kita. Janganlah persatuan yang begitu indah ini dirusak oleh tangan-tangan kita, dikarenakan kita menumbuhkan kebencian satu dengan yang lain. Bisa dipahami hadirin, dulu pernah terjadi di zaman Nabi percikan-percikan itu, terjadi berita yang heboh, akhirnya kaum Ansar memanggil, wahai kaum Ansar, muhajirin pun memanggil, ya muhajirin. Terjadi itu di zaman Nabi, maka Nabi marah besar. Da'u, tinggalkan ini. Ini adalah seruan jahiliyah. Hadi muntinah, ini busuk. Ini dia. Ad'autum da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian berseru seperti seruannya kaum jahiliyah? Percikan yang bisa menyebabkan terpisahnya muhajirin wal ansor pernah terjadi di zaman itu. Karena gosip, saling tasub, bukan didasarkan din, tetapi didasarkan kabilah, atau didasarkan yang satu adalah Madinah, ansor mereka, yang satu adalah muhajirin, asli kota Makkah yang hijrah ke kota Madinah. Da'u, tinggalkan ini. Hadi muntinah, ini baunya busuk. Maka ya kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah disatukan di atas dakwah salafiyah. Kita dulu tidak pernah kenal satu dengan yang lain, tetapi kita bersatu walhamdulillah di atas akidah yang sama, ibadah yang sama, ukhuwah yang begitu mahal yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita merusaknya. Bisa dipahami hadirin? Ini diantara yang disebutkan oleh beliau. Kemudian beliau menjelaskan ayat yang tadi kami sampaikan. In ja'akum fasikun binaba'in. Jikalau datang kepada kalian seorang yang fasik dengan sebuah berita. Hendaknya kalian bertabayun. Ini ada sebab turunnya ayat. Hampir saja Rasulullah SAW, hampir saja terjadi hal yang sangat disayangkan kalau itu terjadi. Penyerangan Rasulullah kepada Bani Mustalik hampir saja terjadi. Diakibatkan berita yang datang dari seorang yang fasik mengabarkan bahwa Bani Mustalik mereka tidak mau membayar zakat, mereka telah murtad, mereka begini, mereka begitu. Diberitakan kepada Nabi berita yang semisal itu. Hal ini kaum muslimin disebut oleh Imam Ibnu Katsir, وسبب نزول هذه الآية كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره أنها نزلت في بني المصطلق قبيلة دخلت في الإسلام وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم من يجبي زكاة منهم كغيرهم من المسلمين ولكن جاء الخبر أن هذه القبيلة منعت الزكاة وأبت أن تسلمها لمندوب الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الرسول لم يتسرع في الأمر ولم يداهم القوم حتى أنزل الله هذه الآية. Sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan tentang kisah Bani Mustalik, sebuah kabilah yang telah masuk ke dalam agama Islam. Maka Rasul sebagaimana kepada kabilah-kabilah yang lain, beliau mengutus salah satu utusan yang dalam bahasa Arab disebut mandub, utusan untuk menarik zakat sebagaimana pada kabilah yang lain. Ternyata berita datang kepada Rasul, ja'al khabar, datang sebuah berita bahwa kabilah Bani Mustalik ini menati zakat, tidak mau membayar zakat, wabatan tusalima limandubir rasul, dan tidak mau menyerahkan zakatnya kepada utusan yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita heboh di mana Nabi alaihissalatu wassalam tidak bersikap apapun, lam yatasarrab, tidak tergesa-gesa mengiyakan berita itu. Sampai turunlah ayat ini kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya terjadi, la samahallahu alhamdulillah, seandainya kita berandai-andai, artinya kita mengambil hikmah. Kalau Nabi tergesa-gesa kemudian menyiapkan pasukan dan menyerang Bani Mustalik, maka yang akan terjadi adalah membunuh kaum muslimin. Dan setelah terjadi penyerangan kepada Bani Mustalik, ternyata didapati mereka tidak seperti yang dikabarkan. Apa yang akan terjadi? Penyesalan. Maka Allah memberitahukan, fatabayyanu, kalau ada berita, jangan anda langsung respon. Ini berkaitan dengan saudara kita ahli sunnah. Adapun kalau berita itu datang dari al-bid'ah si fulan, al-bid'ah begini-begini, oh memang ahli bid'ah, kita sudah paham, ahli bid'ah ya ahli bid'ah, kita tidak bersama dengan mereka dikarenakan mereka al-bid'ah. Adapun kalau seninya datang kepada kita tentang berita, apalagi berkaitan dengan ahlul ilmi, tathabbud akhi, tathabbud. Harus engkau cross-check, harus engkau jelaskan. Adanya munasahah, adanya menasihati, mengingatkan. Karena kita fillah walillah. Kita bersatu karena Allah, untuk Allah. tidak ada kepentingan apapun. Yang mudah-mudahan dengan itu kita menegakkan unsur ahaka, zaliman atau madluma, kita selalu menolong saudara kita. Dia saya tolong agar dia kembali kepada sunnah. Tidaklah dia keluar dari sunnah dengan cara yang penuh dengan hikmah. Sehingga kita menasihati orang bukan karena benci, tapi kita menasihati orang karena kita adalah senang dan cinta kepada dia, dikarenakan dia saudara kita. Bisa difahami hadirin? Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir lanjutan kisah tadi di atas. Sudah sampai jam berapa? Jam 8? Jam 8? Sepakat ya Bang ya? Jam 8. Masih ada waktu. Ini masih lama Pak materinya. Ya. Santai saja. Tanya jawab. Kalau ada waktu Pak. Qala Syekh, beliau mengatakan, "Tsumma ja'a rasul ra'isul qabilah." Datang berita itu kepada Nabi, kami tidak membayar zakat. Langsung sikap Bani Mustalik, lihat, diisukan jelek. Maka kamu menjadikan sebuah kejelasan. Antum umpamanya ada berita gemerengseng, ngerti gemerengseng Pak? Apa bahasa Indonesianya? Isu, saya diisukan begini-begini. Masa iya? Kamu tampil kalau bukan sesuai dengan isu itu. Anda tidak kayak gitu loh. Kamu sebutkan. Kamu menyebutkan tentang apa? Penjelasan. Anda kemarin begini-begini karena Anda begini-begini. Jangan kau biarkan saudaramu menuduhmu. Atau mengisukanmu. Atau memandangmu jelek. Jangan. Kasihan mereka salafiyin. Kamu memberikan bayan. Sebagaimana Nabi kita Rasulullah SAW ketika bersama istri beliau, ketika tertuduh ada dua orang berjalan, Nabi bersama Safiyyah istri beliau. Hadis Safiyyah, ini Safiyyah istriku, jangan kau salah paham tentangku. Artinya kita kalau seandainya kok tertuduh, seandainya tertuduh melakukan sesuatu, segera kita klarifikasi, menyebutkan penjelasan. Jangan kemudian kamu dia corna bela, mengurangi dosa. Aduh. Jangan, kasihan mereka berdosa menghibahmu. Gara-gara kamu juga yang melakukannya, tertuduh jelek. Hakata kaum muslimin. Misal, umpamanya misal ini. Antum ustaz. Tiba-tiba ada seorang dari Roja'iyun atau dari Sururiyun atau adbaknya Dzulqarnain datang ke rumahmu. Bisa terjadi? Bisa. Datang ke rumahmu, bicara ini, bicara itu. Ikhwan menyaksikannya. Ikhwan kemudian menyebarkan berita, ini Pak Ustadz sudah menyimpang nih. Kenapa? Karena saya melihat sendiri loh, si Fulan datang ke rumahnya Pak Ustadz ini. Segera kamu harus menjelaskan bahwa yang terjadi adalah dia datang ke kami dikarenakan dia ingin mendapatkan nasihat. Saya nasihati dia, saya ingatkan dia. Buktinya apa? Lihat, saya tidak datang ke sana. Saya tidak bergabung dengannya. Tetapi dia datang ingin nasihat. Dan ini pun ya kaum muslimin, tentunya engkau buktikan bahwa engkau bukan bagian dari mereka. Jangan kemudian kamu muasalah menjalin hubungan dengan mereka. Dengan engkau apa kunjungan balasan ke sana. Jangan ya kaum muslimin. Orang akan mempertanyakan engkau. Kenapa engkau ke sana dan berbolak-balik ke sana? Apakah engkau mencintai mereka sehingga engkau bermanhaj seperti manhajnya mereka? Jangan, engkau klarifikasi, engkau sebutkan begini, begini, begini. supaya tidak menimbulkan dhon. Lihat kisah ini. Ketika dikisahkan Bani Mustalik tidak mau membayar zakat, Amir atau Rais kabilah tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mu'tadiran, memberikan klarifikasi berita, menyampaikan alasan kenapa mereka tidak membayar zakat. Dalam kisahnya mereka memang tidak membayar zakat, tapi ada klarifikasinya, ada penyebutannya, ada tasabutnya, tabayunnya, ada bayan. Ucapannya adalah wabayyana lirrasul anna man dubahu lam yasil ilaihim, bahwasanya utusan wahai rasul belum nyampe ke tempat kami. Bukan kami tidak membayar zakat, tetapi belum nyampe ke tempat kami sehingga kami belum menyerahkan zakat ini. Ini yang benar. Tetapi isu di luaran, Bani Mustalik tidak mau membayar zakat. Isu di luaran sana yang heboh sampai terdengar kepada Nabi, tidak mau membayar zakat. Konsekuensi tidak mau membayar zakat itu diperangi, sampai mau membayar zakat dan kembali kepada Islam. Karena hal itu bisa memurtadkan pelakunya. Maka kaum muslimin rahim jami'an, dengan ini maka selamatlah Nabi dan para sahabatnya dari isu yang berkembang yang tidak jelas keberadaannya, dan pihak yang tertuduh pun menyebutkan bayan tentang mengapa belum membayar zakat dikarenakan utusannya di waktu itu belum nyampe ke daerah mereka. Maka diterimalah alasan itu dan dibenarkan alasan itu, sehingga amanlah, tidak terjadi perpecahan, pertempuran ataupun yang lainnya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Yang berikutnya kaum muslimin, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perpecahan di sini banyak sekali keterangan dari Syekh, tetapi kita tidak ada waktu. Yang berikutnya adalah tanakkusul muslim wa su'udhan bihi. As-sababu tsalits min asbabit tafarruq, sebab yang ketiga yang menyebabkan terjadinya perpecahan adalah tanakkusul muslim, merendahkan saudaranya sesama muslim dan bersu'udhan kepada saudaranya. Ini wahai kaum muslimin, kadangkala tanpa kita sadari terjadinya perpecahan antara ikhwan dikarenakan faktor ini atau faktor yang pertama tadi atau yang kedua atau yang ketiga ini. Sering terjadi di beberapa tempat wahai kaum muslimin, terjadi gesekan. Ternyata ketika didudukan, diajak untuk kembali kepada bimbingan asatidah guna menyelesaikan problematika, ujung-ujungnya ketika diteliti intinya adalah kesalahpahaman yang menimbulkan su'udhon. Su'udhon itu melahirkan tanakus, mencela, merendahkan. Yang itu semuanya menumbuhkan kebencian. Al-ghadab. Untuk kemudian muncul berikutnya, engkau bermusuhan dengan dia. Hagadha kaum muslimin, syaitan menjerat kita yang sudah baik-baik bersatu. Bersatu dalam dakwah. Bersatu di dalam sebuah majlis salim. Bersatu-bersatu. Tetapi syaitan tidak akan mau. Syaitan sangat semangat untuk memecah belah. Haris untuk memecah belah kaum muslimin. Memecah belah ahli sunnah. Disebutkan Inna syaitana qad aisa ya'buduhul musalluna fi jazirtil Arab walakin fi tahrishi bainakum. Sunya syaitan telah putus asa untuk disembah di jaziratul Arab. Akan tetapi syaitan sangat semangat untuk memecah belah kalian. Jangan mau, wahai kaum muslimin, kita difitnah dengan saudara kita selama saudara kita masih salafi. Dia masih duduk dengan asatidz salafi. Dia masih mengambil ilmu dari akidah yang benar, ibadah yang benar, manhaj yang benar. Ahuna fillah. Saudara kita karena Allah. Tapi saya kok ada yang gak enak di benak saya dengan dia. Obat itu. Ucapkan salam engkau dekati kepada dia. Terus obati. Karena dia ahuna fillah. Jangan engkau tumbuhkan itu di benakmu untuk kemudian engkau menyebabkan perpecahan di kalangan salafiyin dikarenakan urusan pribadimu atau perasaanmu, di antaranya adalah su'udzon, berburuk sangka. Hakadza kaum muslimin, disebutkan ini dalam surat yang panjang, dalam surat Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmu min qawmin, asa ayyakunu khairan minhum. Orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina satu kaum yang lain. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Hadirin kaum muslimin, yang tidak boleh itu menghina. Bagaimana kalau kita mengatakan si fulan alul bid'ah, apakah ini menghina? Lah, ini mendudukan orang pada kedudukannya. Karena memang dia alul bid'ah, maka kita katakan dia ahlul bid'ah. Dia adalah kaum yang menyimpang. Yukhalifun al-kitab wa sunnah. Ini bukan mencela, ini tidak terkena ayat ini. Dikarenakan ini tahkimu syariah, penegakan hukum syariat. Jangan kita memahami ayat ini dengan perasaan, berarti dengan ayat ini kita tidak boleh menghukumi batil sebagai batil karena saudara kita melakukannya. Kalau Anda mengatakan dia batil, berarti Anda jatuh pada pelanggaran ayat ini, telah mencela satu kaum. Bisa jadi al-bid'ah lebih baik daripada al-sunnah. Astaghfirullah. Ini pemahaman batil. Bisa dipahami hadirin? Maka ayat ini berkaitan, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertauhid tanpa syirik, ittiba'us sunnah tanpa bid'ah. Mereka mukminin al-kitab wa sunnah ala fahmi sahabah. Kalau kalian seperti itu kondisinya, maka janganlah kalian saling mencela satu dengan yang lain, karena kita sama-sama di atas Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi sahabah. La yasar qaumu min qaumin, asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in, asa ayyakunna khairan minhunna. Janganlah pula kaum wanita yang satunya mencela kaum wanita yang lainnya. Masya Allah. Allah sebutkan di sini wanita. Karena memang kadangkala itu terjadi, bahkan seringkala, bukan kadangkala, seringkala, ya, terjadi di tengah-tengah ummahat permusuhan, gap satu dengan yang lain, berkubu-kubu satu dengan yang lain. Ini temanku, ini bukan temanku, ini grupku, dia lawanku. La haula wala quwwata illa billah. Antunna membuat perpecahan dalam dakwah salafiyah, ini dosa besar. Jangan dianggap antunnya ini lebih baik daripada yang kau cela. Karena yang kau cela dia seorang salafiyat. Hakada kaum muslimin. Buang itu kebencian. Buang itu problematika. Kalau memang harus ada tahkim, kembali rujuk kepada satidah yang ada. Al-barakatu ma'akabirikum. Barokah kebenaran itu bersama. Kibarnya kalian. Kibarnya kalian siapa? Ustaz yang ada di tempat umpamanya. Tanyakan problem ini. Kalau itu hukuk Bani Adam, selesaikan. Jangan karena hukuk Bani Adam terjadi ikhtilaf, permusuhan, kebencian. Wa hakadha qawm muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Jangan saling mencela dan menghina. Lamzun itu menghina dengan ucapan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang menghina dengan ucapan humazah. Lumazah menghina dengan perbuatan. Menghina dengan perbuatan, contohnya apa Pak? Kadang kita itu kaum muslimin tanpa terasa, si fulan ini kalangan orang miskin, kita grupnya orang kaya, sorry dong berteman dengan orang yang miskin. Sampai orang miskin ini minder, aduh saya sendirian. Yang kaya-kaya itu enggak mau denganku. Jangan kau muslimin. Itu bentuk kau mencela saudaramu. Dia fakir. Tetapi dia alusunnah. Saudara kita. Maaf-maaf. Saya mengungkapkan ini. Umpamanya. Ini jamaah. Yang ini bukan jamaah. Ini orang Jawa Tulen. Lah jangan seperti itu ya kaum muslimin. Itu tafriq antara antum. Padahal dia ahlus sunnah salafi. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Jangan pula kalian saling menuduh dengan lakob-lakob yang jelek. Lakob itu ya kaum muslimin. Dilarang ketika lakob tersebut adalah menunjukkan kepada bentuk istihza'. Tetapi kalau lakab itu adalah lakab yang memang tidak memuat istihza seperti rajulul a'ma, disebut seorang yang buta, karena memang dia buta. Ja'a rajulul a'ma ilan nabi, datang seorang laki-laki yang buta, ya ini Abdullah bin Maktum, atau seorang yang dikenal di zaman Nabi Dulyadain, orang yang tangannya panjang, bukan panjang tangan Pak. Kalau panjang tangan maksudnya apa? Maling. Suka mencuri ini. Dulyadain. Karena memang tangannya lebih panjang daripada rata-rata orang. Fisiknya memang seperti itu. Tapi itu bukan pencelaan. Itu memang sebuah lakop yang ada di waktu itu. Tetapi pada umumnya kita tidak boleh saling mencela dengan melakopi si fulan. Lakopnya ini, lakopnya itu. Dengan merendahkan dan mencelanya. Bisa lisan fusuq ba'da al-iman. Wa man lam yatub fa ulaikumul zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka dia adalah orang yang zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhann inna ba'da dhann ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lam akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Masya Allah. Allah sebutkan. Wahai orang-orang beriman. Jauhi. Kathir. Banyak dari su'udhan. Karena sebagian dhan itu adalah dosa. Wala tajassasu dan jala kalian saling tajassus. Memata-matai. Guna mencari borok dan keburukan saudara kita sendiri. Tajassus. Kamu tidak tahu si fulan ini apa kesalahannya. Cari tahu. Dengar enggak ya si fulan begini-begini. Kok enggak tahu. Akhirnya kamu enggak puas. Kamu akhirnya membuat kebohongan terhadap atas nama si fulan. Tajasus semoga berhasil, maka kamu menuduhmu dengan tuduhan jelek dikarenakan kebencian. Wala yaghdab, dan janganlah kalian membuat gosip ghibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Apakah seorang di antara kalian mau memakan daging saudaranya dalam keadaan dia menjadi bangkai? Maka tentunya kalian tidak mau. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemberi Ampun dan Maha Penyayang. Hadirin kaum muslimin, keterangan sedikit dari Syekh Shalih Fauzan saya bacakan. Hadza kulluhu nahyun. Ini semuanya adalah hal yang dilarang oleh Allah. Di antara bentuknya, tanakkusul muslimin, merendahkan muslimin sesama ahlussunnah. Yang berikutnya, an istima'i man yantakisuhum, mendengarkan ucapan yang bermuat mencela. Mendengarkan ucapan, berita, gosip yang bermuatan mencela. Anda enggak boleh mendengarkan. Kalau Anda mendengarkan itu, dituntut yang membawa berita. Ittaqillah ya akhi, antum membawa berita seperti ini tentang saudara kita Ahlussunnah, Anda harus bawakan bukti. Dan kalau kamu memang tahu itu, Anda nasihati dia, bukan gosip kepada yang lain. Ittaqillah, Anda akan membuat perpecahan di kalangan salafiyin. Hakada kaum muslimin, bukan malah kita dengan santai mendengarkannya untuk kemudian antum bersikap-sikap yang salah. Kemudian berikutnya, ayat ini juga melarang kita untuk berbuat ghibah, berbuat namimah, dan yang lainnya. Ini semua kaum muslimin adalah dalam rangka menjaga ukhuwah di antara kita, persaudaraan di antara kita sesama muslimin, mukminin, ahlussunnah di atas dakwah salafiyah, agar supaya jangan sampai terjadi perpecahan dan keretakan hubungan di antara kita ahlussunnah. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah tepat jam 8. Sehingga pertanyaannya tidak ada waktu untuk bisa kita jawab. Ini aja masih banyak yang belum kita baca, tetapi walhamdulillah apa yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tak lain dan tak bukan adalah ini adalah prinsip dakwah salafiyah, menjaga ukhuwah fillah dan jangan menyebabkan terjadinya perpecahan. Ini prinsip dakwah salafiyah. Buktikan kalau kita memang salafi. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.